Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali mengkaji kajian rutin kita, yaitu kajian tentang ilmu nahwu. Pada pekan yang lalu kita sudah sampai kepada definisi fi'il muta'addi dan fi'il lazim serta contoh-contoh masing-masing. InsyaAllah malam ini kita masuk kepada macam-macam fi'il muta'addi. Jadi fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung. Saya ulang kembali, fi'il muta'addi adalah fi'il yang sampai kepada objeknya secara langsung serta menasabkan tanpa ada perantara huruf jar. Jika ada perantara huruf jar, artinya dia tidak bisa menasabkan secara langsung karena ada huruf jar, maka digolongkan sebagai ulama, digolongkan fi'il lazim. Atau di istilah adalah fi'il muta'addi biharfi jar. Fi'il muta'addi biharfi jar. Kemudian, atau tidak ada objek sama sekali. Tidak ada objek sama sekali, juga digolongkan, jelas digolongkan fi'il muta'addi. Contoh, istiqadha, tidur, afwan, bangun, nama, tidur, kemudian kharaja, keluar. Nah, dan serta contoh-contoh lainnya, ini yang tidak ada objeknya sama sekali, jelas ini digolongkan fi'il muta'addi. Jadi fi'il muta'addi adalah fi'il yang ada objeknya. Dengan kata lain, fi'il yang menasabkan objek secara langsung, yaitu fi'il yang sampai kepada objeknya secara langsung. Nah, fi'il yang muta'addi ini ada tiga macam. Ada yang menasabkan satu maf'ul, atau fi'il yang langsung atau sampai kepada objeknya hanya satu objek. Yang kedua, yaitu sampai kepada dua objek. Bukan hanya satu objek, tapi dua objek. Dengan kata lain, dia menasabkan dua maf'ul bih. Yang ketiga adalah fi'il yang menasabkan tiga maf'ul bih. Jadi ada fi'il yang menasabkan tiga maf'ul bih. Nah, inilah pembahasan kita pada tentang anwa'ul fi'il muta'addi. Tapi sebagaimana biasa, kami minta kepada para peserta kajian ini untuk membaca di halaman 9. Baik, fadal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pembukaan di kesempatan pembelajaran malam hari ini. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda sahabat Roja di rumah, baik pemirsa Roja TV maupun pendengar Radio Roja, untuk bisa berpartisipasi. Silahkan Anda menelpon kami di nomor 021-823-6543. Dan bagi Anda yang menyimak melalui Roja TV, kami akan tampilkan kitab di layar kaca Anda. Baik, kami persilahkan untuk penelpon yang pertama. Iya, silakan. Baik, kami persilakan, sudah masuk. Oh, tampaknya terputus kembali. Kami informasikan bahwa untuk interaktif kita di 021-823-6543, kami mohon Anda untuk mengecilkan atau mematikan terlebih dahulu pesawat TV atau radio Anda. Dan yang kedua, menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda di studio kami. Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama di 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ummu Aisyah di Madinah. Baik, silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Aisyah. Iya. Mohon maaf, tampaknya terputus. Ya. Baik, mohon maaf sekali lagi, mungkin ada sedikit kendala jaringan sehingga terputus dengan studio kami. Silakan Anda bisa mencoba untuk menelpon kami lagi di 021-823-6543. Semoga tersambung kembali dengan Ummu Aisyah di Madiun atau juga bagi Anda pemirsa yang lain. Kami persilakan. Iya. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Hari yang disulteng ini. Baik. Mohon maaf, Bapak, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Cukup mendengarkan lewat pesawat telepon terlebih dahulu, Pak. Baik. Silakan, Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sudah siap untuk berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Arab? Oh, mohon maaf, tampaknya terputus kembali. Baik, Ustaz, tampaknya ini sedikit ada gangguan nih untuk penelpon. Sudah ada dua yang masuk, qadarullah terputus. Tadi dari Sulawesi Tengah ya, atau Tenggara, juga di, dari Madiun. Baik, kami persilakan mungkin Iwa di studio. Silakan, untuk membuka. Pemanasan. Pemanasan, silakan. Anwa'ul fi'lil muta'addi. Al-fi'lul muta'addi salah satu anwa'in. Awalan, ma yata'adda ila maf'ulin wahidin wa huwa kathirun. Ka qara'a, qara'al waladul qur'ana. Yaqra'ul waladul qur'ana. Iqra'il Qur'ana ya waladu. Wa kataba, katabatil bintul wajiba. Taktubul bintul wajiba. Uktubil wajiba, uktubil wajiba ya bintu. Wastaghfara, istaghfarul mudhnibu rabbahu. Yastaghfiru taibuna rabbahum. Istaghfir rabbaka. Kaqulihi ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yukhadi'una allaha walladhina amanu. Wa inna ma dhalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Masyaallah, ahsant. Barakallahu fik. Silakan ulang kembali. Bismillah. Anwa'ul fi'lil muta'addi. Al-fi'lul muta'addi salah satu anwa'in. Awalan ma yata'adda ila maf'ulin wahidin wa huwa kathirun. Kaqra'a, qara'al waladul qur'ana. Yaqra'ul waladul qur'ana. Iqra'il qur'ana ya waladu. Wa kataba, katabatil bintul wajiba. Taktubul bintul wajiba. Uktubil wajiba ya bintu. Wastaghfara, istaghfarul mudnibu rabbah. Yastaghfirut taibuna rabbahum. Istaghfir rabbak. Kaqawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Tukahsan, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sudah dipanaskan oleh Iwa di studio, Ustaz. Masya Allah, Baik, berarti kita sekarang menunggu kembali dari pemirsa, Ustaz. Iya, betul, silakan. Baik, sudah didahului oleh dua Iwa di studio. Dan kami persilahkan sekarang bagi sahabat wajah di rumah, silakan Anda bisa menjadi yang pertama untuk penelpon atau yang ketiga membaca di halaman ke-9 ini. Kami persilahkan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Baik, silakan. Iya. Silakan, sudah masuk. Silakan. Tampaknya sudah masuk, Ustaz. Yeah. Namun tampaknya suara kita tidak terdengar dengan baik di sana. Kami masih berikan kesempatan. Silakan bagi Anda untuk memutar kembali nomor 021-823-6543 dan kami persilakan untuk mengecilkan televisi atau radionya dan mencari tempat yang baik untuk jaringan agar tersambung dengan nyaman. Baik, kami persilakan sekali lagi di penelpon di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Asep Saipulo dari Tangerang. Baik, silakan Bapak Asep. Naam. Hai, apa kabar kuma? Alhamdulillah bi khair. Bi khair. Naam. Insyaallah. Barakallahu fik. Barakallahu. Makal kitab? Naam. Anwa'ul fi'lil mutaaddi. Al-fi'lul mutaaddi salasatu anwa'in. Jayid. Awalan ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو كثير كقرأ قرأ الولد القرآن يقرأ الولد القرآن اقرأ القرآن يا ولد وكتب كتبت البنت الواجبة تكتب البنت الواجبة اكتبي الواجبة يا بنت نعم واستغفر استغفر المذنب ربه يستغفر التائبون ربهم استغفر ربك كقوله تعالى كقولي كف حرف جر كقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب أحسنت. Baik, bisa diterjemahkan? Oh, belum, Ustaz. Baik, labas. Tapi bacaan cukup bagus ya, Alhamdulillah. Baik, Ahsan, barakallahu fik. Fik, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Bapak Asep di Tangerang. Penelpon pertama dan cukup bagus ya, Ustaz. Iya, bacanya dan suaranya pun terdengar dengan jernih sekali. Baik, kami masih berikan kesempatan sekali lagi bagi Anda penelpon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, kami persilahkan. Baik, tampaknya ada sedikit feedback. Kami harap bisa dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Anda bisa berkomunikasi lewat pesawat telepon terlebih dahulu. Baik, kami persilahkan dari siapa di mana. Oh, tampaknya ada kendala lagi nih, Ustaz. Ada kendala. Suara kita tampaknya tidak terdengar dengan baik di sana, tapi dari sana suaranya sudah masuk ke kita. Baik, kami persilahkan. Anda bisa mencoba kembali di 021-823-6543. Tampaknya dari 4 penelpon atau 5 penelpon, Ustaz, baru Pak Asep di Tangerang yang suaranya masuk dengan jernih sekali dan jelas. Dan bacaan pun bagus, Allah bagus. Baik, kami persilahkan. Ya, sudah tersambung kembali. Semoga lancar dan jelas penelpon berikutnya. Silakan, dari siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Oh, masya Allah. Terputus kembali, Ustaz. Baik, baik. Saya langsung saja jelaskan ya. Jadi fi'il muta'adi ini ada tiga macam. Al-fi'il muta'adi salah satu anwa' tiga macam. Tadi juga sudah saya jelaskan di awal ya. Awal yang pertama adalah fi'il muta'adi kepada satu objek, yaitu fi'il yang sampai kepada satu objek, atau fi'il yang menasabkan satu objek sebagaimana definisi. Lihat definisinya. Al-fi'il muta'adi ma yasir ila maf'ulihi bi ghairi harfi jar aw ma yansib ba'dahu al-maf'ul bi wahid aw aksar. Jadi fi'il yang menasabkan satu maf'ul. Dan ini banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh ya. Contoh, baik contoh uslub yang saya bikin, uslub yang sederhana ya, sudah biasa ini, maupun beberapa apa ayat ya, beberapa fi'il yang ada dalam ayat. Baik, yang pertama contoh qara'ah. Dan ini sering sekali kita baca, apa temui kata qara'ah ya. Bukan ikra kan? Nah, bacalah, tentu ada yang dibaca. Nah, berarti itu muta'addi. Contoh kalimat sempurna, qara'al wal Qur'an. Anak itu telah membaca Al-Qur'an. Fa'ilnya adalah al-walad, kemudian Al-Qur'an adalah maf'ul bi, itu objeknya. Dia hanya butuh satu objek. Nah, demikian juga fi'il mudhari, yaqra'ul walad Qur'an, sama saja ya. Atau juga bentuk fi'il amar, iqra'il Qur'an ya walad. Nah, ini iqra'il Qur'ana ya walad. Fa'ilnya dhammu satir ya. Kalau fi'il amar itu dhammu satir takdiruhu anta. Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh kedua adalah katabah, yaitu menulis. Nah, katabatil bintul wajib. Nah, ini fa'ilnya al-bintu. Fa'ilnya mu'anas tentu fi'ilnya kena fi'il madhi pakai tata'nis as-sakinah. Mana maf'ulnya al-wajibah? Karena katabah itu membutuhkan objek. Apa arti kata menulis? Jadi anak perempuan itu menulis PR. Jadi yang itu ada PR, berarti dia maf'ul bih. Dan itu langsung dia menasabkan tanpa ada huruf jar. Taktubul bintul wajib, ini bentuk fi'il mudhari. Kemudian uktubil wajiba ya bintu, ini bentuk fi'il amar. Uktubil wajiba ya bint, al bintu ya bint. Nah, ini fa'il uktubi adalah ya mukhataba, bukan musatir ya. Ya mukhataba itulah fa'ilnya, dhamir itu. Ya mukhataba itu, ya mukhataba itu adalah fa'il, yaitu dhamir. Al wajibnya adalah maf'ul bih. Kemudian contoh lagi istaghfara ya. Istaghfara itu minta ampun. Istaghfaral mudhnibu rabbahu. Orang yang berdosa itu minta ampun atau istighfar kepada Tuhannya, minta ampun kepada Tuhannya. Nah, rabbah itu sebagai maf'ul bih, yastaghfiru taibuna rabbahum. Jadi orang yang bertobat, taibun, orang yang bertobat beristighfar kepada Tuhannya atau minta ampun kepada Tuhannya, rabbah maf'ul bih. Istaghfir rabbak. Nah, rabbah itu maf'ul bih, fa'ilnya dhamir satir takdiruhu anta. Kemudian qaqawli ta'ala yukhadi'una allaha walladhina amanu. Ini contoh. Yukhadi'una. Nah, yukhadi'una termasuk fi'il membutuhkan objek. Tapi objeknya satu. Yukhadi'una allaha. Mereka orang munafik ini terkait nifak ya. Orang munafik itu menipu Allah. Mana fa'ilnya? Waw jama'ah. Allah lafzul jalalah sebagai objek. Maf'ul. Nah, kemudian innama dzalikum syaitan yukhawifuna awliya, kata yukhawif. Nah, kata yukhawifu juga membutuhkan objek, yukhawifu awliya, itu menakutkan wali-wali Allah. Nah, fa'ilnya adalah dhamir musatir takdir huwa, kembali kepada syaitan. Kemudian awliya itulah maf'ul bih mansub, tanasabnya fathah, itu di huruf hamzah ya. Karena itu isimnya. Kalau ha itu sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini jamak taksir. Kemudian fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Juga demikian. Fala takhafuhum khafa ya khafu. Nah, ini fi'il khafa ini sama seperti dakhala ya. Dia tawassu. Dia luas ya. Boleh dibuang min. Khafa min. Nah, sering digunakan pakai min ya. Khafal waladu minal kalbi. Ya. Dan boleh dibuang. Nah, ini jadi khafa sehingga jadi mutaaddi. Yaitu takhafuhum, mana maf'ul bih, yaitu hum. Hum itu maf'ul daripada takhafun. Nah, ini fi'il mudhari majzum ya, bila nahya. La itu la nahya, fala takhafuhum. Tanda jazamnya adalah hasfun nun li'annahu min al-afalil al-khamsa ya. Fala takhaf, humnya adalah maf'ul bih. Waw jama'ah adalah fa'il. Kemudian, wa khafuni in kuntum mu'minin. Khafu, ini fi'il amar ya. Wa khafuni, takutlah kalian kepada aku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang mukmin. Nah, ini fi'il amar. Fa'ilnya waw jama'ah. Fi'il amar ini tentu mabni ya. Mabni, bukan mu'rab. Alamatu bina'i hasfun nun. Alamatu binai hasbun nun li'annahu muttasil bi au littisali bi wal jama'ah. Jadi kalau fi'il amar itu kalau sudah bersambung dengan alif isnain atau alif tasniyah au waw jama'ah atau ya mukhataba, maka tanda binanya ada hasbun nun. Itu diingat ya. Tapi kalau fi'ilnya masih fi'il tidak ada imbuhan di akhir, maka tanda binanya adalah sukun. Kalau itu huruf sahih, tapi kalau fi'il mu'tal, hasf wa harfi illah ya. Udu'u, da'a yadu'u, tadu'u, amarnya udu'u, dibuang huruf illatnya. Rama tarmi, irmi, dibuang huruf illatnya, ya. Kemudian, kalau dia apa, alif, ya. Radia yarda, tarda, irda. Nah, ya tatamanna, juga tamanna, dibuang huruf alifnya. Itu kalau dia fi'il mu'tal akhir. Tapi kalau dia fi'il sahih akhir, belum ada imbuhan sama sekali, maka tanda binanya sukun. Nah, ini sudah bersambung. Sudah ada imbuhan di akhir. Yaitu apa? Waw. Waw jama'ah. maka tanda bina adalah hasfun nun, dibuang huruf nunnya. Taib, nun ini nun apa sini? Nun apa ini? Nun wiqayah. Perhatikan, nun wiqayah. Nun wiqayah itu adalah nun yang masuk disebabkan ya mutakallim masuk pada fi'il. Semua fi'il jika dimasuki oleh ya mutakallim sebagai maf'ul bih, maka harus ada nun yang masuk antara fi'il dan ya mutakallim. Kenapa? Untuk menjaga fi'il tidak berbaris kasrah. Maka dikatakan wiqayah. Wiqayatul fi'li minal kasri. Menjaga fi'il pada kasrah. Semua fi'il. Jika dimasuki apa? Ya mutakallim. Contoh. Kita ambil apa? Sa. Sa ada fi'il madhi. Masukkan objek ya mutakallim. Tawakkal itu sukun. Kan tidak bisa. Sa. Ya mutakallim dia mintanya kasrah. Ya mutakallim itu sukun. Dia minta kasrah. Dia tidak mau selain kasrah. Makanya dikasrahkan. Tidak mungkin. Ini tidak bisa. Sa'adi. Kena fi'il. Fi'il tidak ada kasrah. Mau tidak mau. Maka. Maka. Apa. Pakai nun wiqayah. Maka ini salah. Khata. Masuk nun wiqayah. Bainal fi'il. Wa ya mutakallim. Jadi apa jadinya? Sa'adan. Ini dia. Sa'adani. Sehingga yang kasrah itu adalah nun. Bukan fi'il. Sa'adani. Nah ini katakan nun wiqayah. Semua, ini banyak sekali kita jumpai. Demikian juga fi'il mudhari. Yusa'id. Ya. Yusa'idu. Nah, dia yusa'idu. Masuk ya mutakallim. Kan tidak bisa ini. Yusa'idui atau yusa'idi. Tidak bisa. Makanya masuk nun wiqaya. Yusa'iduni. Sehingga fi'ilnya tetap harakatnya. Dhammah fi'il mudhari. Demikian juga fi'il amar. Sa'id. Fi'il amar, dia kan sukun. Nah, masuk ya mutakallim. Bagaimana ini? Nggak mungkin dikasrahkan. Maka masuk nun wiqaya. Sehingga apa? Sa'id nih. Demikian ya khafu. Apa itu? Ayatnya apa? Wa khafu nih, kan? Khafu. Khafu. Ini. Itu dia. Khafu. Ini masuk waw. Asal ada nun. Khafun kan gitu. Karena ini fi'il amar. Mabni ala hasfin nun. Dibuang nunnya. Khafun. Khafu. Arti khafu. Takutlah kalian. Sa'idu. Bantulah oleh kalian. Kena waw jama'ah. Nah. Kemudian masuk ya mutakallim. Nah. Bagaimana ini? Kan tidak bisa. Khafui. Kan tidak bisa. Maka masukkan nun. Nun wiqayah. Nah, maksud apa? Nun wiqayah. Nah, sehingga bagaimana? Wa khafuni. Ikutan wa khafuni. Itu jadinya. Nah, kemudian objeknya dibuang. Hasfu di objek. Apa objeknya mutakallimnya dibuang? Yang mutakallimnya dibuang. Nah. Jadi apa? Wa khafuni. Dibuang. Nah, itulah Al-Qur'an bahasa tinggi. Jadi kan ada kalanya apa? Nun ada yang mutakallimnya dibuang. Nah, sehingga dari mana kita tahu yang mutakallim dibuang? Ada nun nih. Nun ini memberikan isyarat bahwa ada yang mutakallim dibuang. Tidak mungkin ini nun apa? Nun fi'il, enggak mungkin. Karena ini fi'il apa? Fi'il amar, dia mabni kalau sudah bersambung dengan waw jamaah, mabni ala hasfin nun. Enggak mungkin nun ini ada. Nah, berarti nun apa ini? Nun wiqayah. Nih, bersukun kan sebagai isyarat bahwa ada ya dibuang. Dan ini enggak boleh dibuang ini. Kalau enggak dibuang berarti apa? Tidak ada isyarat bahwa itu ada ya di situ. Antum coba baca yang sering kita dengar ayat Quran yang ada nun ya mau dibuang. Ulang surah Adz-Dzariyat ya. Allah musta'an. Surah Adz-Dzariyat tentang apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun. So? Liya'budun. Lam ini lam apa ini? Lam ta'lil. Apa fungsi lam ta'lil? menasabkan sah. Tapi ini kan khilaf antara Ibasin dengan Kufah. Ibasin mengatakan apa? Yang menasabkan bukan lam, tapi apa? An-mukbara ba'da lam. Lam ini hakikatnya adalah lam jar, huruf jar. An dengan fi'il ta'wil masdar, jadi isim majrur. Kufah mengatakan apa? Lam itu lam ta'lil, sama lam ta'lil juga namanya, sama. Itu tidak ada khilaf antara Kufah dengan Basrin. Cuma yang menasabkan, ulama Kufah mengatakan lam itu yang menasabkan, tidak ada an. Taib. Nah, kemudian, ya kalau dia mengatakan apa? Berarti kalau khufin, berarti ini bukan lam jar. Lam ta'lil aja, bukan huruf jar. Taib. Nah ini, sekalipun ini yang menasabkan atau an mudmarah, terlepas pada ulama, yang jelas ini menasabkan. Iya kan? Fi'il ini mesti mansub. Apa termasabnya kalau ini? Hasfunun kan? Buang huruf nun. Kena afal khamsah. Tapi kok ada nunnya? Liak budu'un. Kalau antum lihat di Quran malah, pasti ada harakat begini kan? Di ujung. Lihat nanti al-musab. Liak budu'uni. Nun anikasrah ini. Menunjukkan bahwa ini tidak mungkin. Pertama, tidak mungkin nun daripada afal khamsah. Kenapa? Kalau khamsah itu tidak kasrah. Fathah kan? Yes, ya, yadhabuna. Mesti fathah. Yang kedua, ini fi'il mansub. Tidak mungkin ada nun. Tapi nunnya kasrah. Berarti apa? Sudah jelas ini ada nun wiqaya. Nah, kenapa masuk nun wiqaya? Karena ada maf'ul bihnya, yaitu ya mutakallim. Asalnya mah, ya buduni. Itu asalnya. Liya buduni. Agar mereka menyembahku. Nah, maka mereka mengibadahi aku. Sebagai tafsir mengatakan liwahiduni, itu tafsirannya. Liyabudun ay wahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Ya, terlepas daripada apa perbedaan apa ahli tafsir ya, tapi saya kira keduanya bisa di bisa apa di jamak, artinya bisa di apa di dikumpulkan, ya, digabung. Ya, dan itu tidak saling bertentangan. Itu namanya khilaf tanawuk. Bukan khilaf tadadud, bukan perbedaan yang kontradiksi, enggak. Khilaf tanawuk, khilaf apa? Bermacam, tapi tidak saling apa? Bertentangan. Kedua tafsir bisa diterima. Baik. Silakan tanya ahli tafsir. Baik, yang jelas saya mengajar nahu coba. Hanya nahu saja. Liya buduni. Nah ini. Nah, lalu dibuang. Enggak disebutkan. Nah. Enggak disebutkan yang mutakallimnya. Nah, jelas itu di sini ya. Nggak mungkin kalau bukan ya, kan? Dibuang. Itu Al-Quran. Nah, kenapa dibuang? Karena ayat Quran itu, apa, di akhir kalau sudah nun, nunnya di akhir. Nun di akhir. Tidak ada huruf lain. Huruf nun, nun. Kalau kasrah, kasrah. Kalau fatah, fatah. Nah, ini liya'buduni. Perhatikan, dibaca apa? Liya'budun. Bukan liya'buduni, dibaca. Liya'budun. Ya. Yeah. Nah, itu. Demikian di wakhafuni in kuntum. Wakhafuni in kuntum. Tentu bacaannya tidak panjang. Karena tidak ada ya di situ. Walaupun hakikatnya ada ya kan. Tapi tidak panjang dibaca. Wakhafuni in kuntum mu'minin. Ya. Kalau mau apa silakan tanya kepada guru ahli tentang tahsin ya. Tajwid ya. Nah, Ustaz ini panjang itu. Ini. Nah, hakikat kan ada ya di sini. Kenapa enggak dipanjangin? Nah, saya katakan itu tidak panjang karena tidak ada ya disebutkan di sini, kecuali kalau ada ya disebutkan. Ya. Tapi tetap maknanya ada saya di situ. Wa khafuni in kuntum, takutlah kalian kepada aku, kata Allah. Nah, jadi objeknya, jadi khafani adalah fi'il mutaaddi, ada objeknya. Ayat pertama adalah hum, itu objeknya. Yang kedua ada ya mutakallim yang dibuang. Itulah Al-Qur'an. Masalah membuang inilah yang repot ya, sebagian orang ya. Iya, untuk mengetahui memang harus kita menguasai apa seluk-beluk bahasa serta gramatika nahu, dan itu subhanallah ya. Ya, kita ini ya, pelajar di sini baru kulit-kulit doang ini. Iya, belum apa-apa, baru kulit-kulitnya. Iya. Taib. Nah, ini yang menasabkan satu objek ya. Sekarang kita masuk kepada An-Nu'thani, yang kedua. Silakan baca. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, yeah, yang sudah Masya Allah menjelaskan dan yeah, membuka celak kerawala kita ya Ustaz ya. Yeah. Apa pentingnya bahasa Arab ya Ustaz. Betul, betul. Tidak boleh sembarangan menafsirkan yeah Al-Quran ya Ustaz. Betul, bukan hanya bahasa. Bahasa dengan, bahasa berbeda dengan grammar ya. Jadi bahasa dengan grammar itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Arti apa? Orang berbahasa, agar bahasanya bagus, dia harus tahu tata bahasa, grammar. Ya kan? Orang yang menguasai tata bahasa, gramatika, tapi tidak menguasai bahasa juga enggak bagus. Ya kan? Makanya orang ingin berbahasa itu pertama harus dia menguasai vocabulary, mufradat. Itu harus dikuasai. Iya. Sebab kalau tidak, dia tidak bisa memahami. Tapi kalau suruh baca, paham dia. Karena dahulu itu lebih banyak tanda kan. Suruh baca kitab, dia ngelotok itu. Bahkan Alfiah, mata Alfiah itu bisa hafal dia. Nah. Tapi ketika dia suruh apa untuk ngomong, gak bisa. Suruh nyusun kalimat, tidak bisa. Padahal tata bahasa sudah di otaknya tuh. Nah kenapa? Mungkin karena tidak kurang menguasai mufradat ya, satu. Yang kedua, tidak melatih untuk menyusun kalimat. Karena susun kalimat itu bermacam-macam susunan, uslubnya. Kemudian tidak terbiasa berbicara. Nah, harus berbicara, harus dibiasakan untuk berbicara. Jadi bahasanya bagus, ya, karena menguasai tata bahasa, kemudian berbicara pun dia bisa, karena dia membiasakan berbahasa. Ya. Wah. Ya. So, jadi ini kesempatan ya, Seth, untuk berlatih membaca ya, Seth. Iya, betul. Nah, kan di sini latih membaca kan? Betul. Tapi belum tentu bisa ngomong, kalau tidak biasakan untuk ngomong. Insyaallah. Ya. Ini baik, kami berikan kesempatan, semoga sahabat wajah di rumah tidak menyia-nyiakannya. Silakan Anda bisa menelpon kami di 021-823-6543. Silakan Anda bisa masih membaca di halaman ke-9. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Fatimah di Bekasi, Ustaz. Nah, baik. Tafadhali ya, Umu. Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Wa fik barakallah. Thaniyan, ma yata'adda ila maf'ulaini wa huwa qismani. Alif, ma yansibu maf'ulaini laysa asluhuma mubtada'an wa khabaran. Naam. Ka'ta wa manha wa sa'ala wa man'a wa kasa wa albasa wa 'allama wa awrasa wa ghayruha. Wa ghayruha aw wa ghayriha. Ini gundul nih. Wa ghayriha. Dan kenapa wa ghayriha? Ada kaf. Apa itu? Atafnya kepada awal, pangkal. Ka'a'ta. Atau itu fi'il, tapi dia menempati sebagai majrur, kena ada kaf. Nah. Ini irabnya lilhi, namanya lain hikaya. Menceritakan apa fi'il apa adanya. Nah. Jadi kedudukan a'ta itu adalah sebagai apa? Majrur daripada kaf. Wa ghairiha. Baik. Nahwu a'wal abu waladahu waladahu nuquda. Iya. يسأل الفقير الغني المساعدة مساعدة مساعدة نعم juga harus menguasai juga ilmu sharaf ini tasrif ساعد يساعد مساعدة المساعدة نحو كست الأم بنتها الجلبابة جلباب bukan جلباب جلبابة يعلم المدرس الطلاب القرآن كقول تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وقوله وأورثنا الأرض وقوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي نعم طيب هذا لقي طيب يكب karena itu sudah masuk ba ya. Alhamdulillah. Ya, kita baca per poin ya. Baik. Iya, ahsan barakallahu fiik. Waalaikum Allah jazakallahu khairan. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakillahu khairan atas partisipasinya dan masih kita undang kembali Ustaz untuk berlatih membaca ini. Silakan penelpon berikutnya di 021-823-6543. Masih membaca yang sama. Bagian yang sanian ya, Ustaz. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, ini dari Solo. Iya, Abu Abdullah. Iya. Baik, silakan. Maya ta'ada illa maf'ulaini wa huwa qismani. Alif, mayan sibu maf'ulaini laisa asluhuma mubtada'an wa khabaron. kalau wa manaha wa sa'ala wa mana wa kasa wa albasa wa lama wa aurasa wa ghairiha. Naam. Nahwu aqol abu walad aqol abu waladahu al-kuda yas'alu fa'il aqol abu waladahu al-nukuda aqol abu waladahu al-nukuda yas'alu fa'il al-ghaniya musa'adata. Iya. Nahmu nahwu asatil umu intaha jilbada ya yu'alimul mudar yu'alimul yu'alimul mudar risut tulata Qur'ana kakaulihi ta'ala walama adama asma'akullaha wakaulihi wa'awrafana ardo wakaulihi ta'ala kolaya iblisu mamana'aka asjuda lima kholakotu iya daya. Naam, baik, ahsan. Naam, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan untuk partisipasinya. Dan masih Ustaz, kita undang sahabat aja di rumah, masih ada kesempatan untuk berlatih membaca di halaman ke-9 ini. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana umu? Dari Pakistan, Ustaz. Oh, baik. Naam, tafadhali. Naam. Amin, Ustaz. Ya, masih. Sanian, iya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian, maya ta'adda ila maf'ulaini. Wahuwa hisman. Al-alifu, maya msibu maf'ulaini. Raita asruhumul mubtada'an wa khabarun. Ka'akto, wa manaha, wa ta'ala. Wa mana'a, wa kata, wa hibasa, wa anlama, wa awrata, wa ghairiha. Nahwu aqtal abu waladahun nukuda yas'alu faqiru ghaniyal musa'adata. Nahwu asatil ummu bintahal jilbada halimul mudarrisu tullaba al-qur'ana taqalihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim ta'allam sadamal asma'a akullahan wa qawlihi wa awratanal arbut waqalihi ta'ala qala ya iblisu ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadihi. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, masih kita angkat telepon dulu, Ustaz. Iya. Masih ada kesempatan kembali untuk berlatih dan alhamdulillah sudah diberikan contoh oleh dua penelpon sebelumnya, Ustaz. Iya, masyaallah. Silakan Anda bisa menjadi yang ketiga untuk kalau membaca. Bisa diterjemahkan ya nih. Baik. Ini takut mundur lah. Jangan sampai mundur. Jangan mundur ya. Tadi mau lepot barangkali enggak jadi. Silakan. Yang ketiga ini diberikan kesempatan membaca dan juga berlatih menerjemahkan, Ustaz. Menerjemahkan ya. Baik, kami persilakan. Ini bahasa muda ini. Masyaallah. Iya. Baik, silakan di 021-823-6543. Kami persilakan. Ini tampaknya tantangan ini membuat harusnya lebih semangat ya, Ustaz. Ada tantangan berarti lebih semangat. Baik, kami persilakan di 021-823-6543. Dapat dua kesempatan berlatih, pertama membaca dan juga dibimbing nanti untuk menerjemahkan. Kami persilakan. Nah, ini tampaknya untuk sesi ini kita butuh ikhwah di studio nih, Ustaz. Baik, silakan. Ma yata'adda ila maf'ulaini wa huwa qismani. Alhamzatu. Ma yansibu maf'ulaini laysa asluhuma mubtada'an wa khabaran. Ka'a'ta wa manaha wa sa'ala wa mana'a wa kasa wa albasa wa 'allama wa awratha wa ghairiha wa ghairiha. Naam, terjem. Yang kedua, fi'il mutaaddi yang membutuhkan dua maf'ul. Atau dua menasabkan dua objek, dua maf'ul. Menasabkan dua maf'ul. Menasabkan dua maf'ul. Karena ya, ta'adda bisa menasabkan yansib atau yang sampai kepada kedua maf'ul. Baik. Yaitu terbagi dua macam. Makanya kemarin di awal saya katakan ini beranapina ini bercabangnya. Iya. Yang kedua malah bercabang dia, terbagi dua macam. Yang menasabkan dua objek itu terbagi dua bagian. Bagian pertama, alif. Yang pertama, fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang asal keduanya bukan mubtada dan khobar. Huma itu kembali ke mana? Agar tidak salah paham. Maf'ulain. Maf'ulain, jayid. Jadi fi'il yang menasabkan dua maf'ul, dua objek, yang mana kedua objek tersebut asalnya bukanlah mubtada khabar. Laisa kan bukan ya. Ya, kalau untuk menterjemahkan tidak mesti berurut ya. Iya. Bisa di apa yang tengah dulu atau bisa yang awal dulu, terserah. Yang penting kalau terjemah itu sesuai dengan bahasa translate ya, yang bisa lebih bagus ya. Yang jelas tidak menyalahi maksud. Nah, itu. Jadi fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang mana kedua maf'ul tersebut tidak berasal mubtada khabar, ya, bukan mubtada khabar asalnya. Baik, silakan. Seperti a'ta. A'ta. Apa arti a'ta? Memberi. Memberi, ya. Wa manaha. Manaha. Apa arti manaha? Memberi. Memberi juga itu apa muradif ya, sinonim ya. Manaha memberi. Ya, maka nanti ada minha. Minha dirasiyah. Apa minha dirasiyah? Beasiswa. Karena itu pemberian. Iya. Dari situ. Minha dirasiyah. Makanya kalau mau belajar, mau gratis kasih duit lagi, ya belajar nih Timur Tengah. Minimal lipiah. Ya. Enak kan dapat ilmu, dapat duit, uang saku. Minha dirasiyah. Baik. Terus? Wa sa'ala. Sa'ala. Meminta. Meminta ya. Sa'ala. Meminta. Wa terus mana'a mencegah. Mana'a mencegah atau melarang. Terus kasa memakaikan. Memakaikan ya. Memakaikan. Memakaikan ya. Albasa memakaikan. Memakaikan atau mengenakan ya. Memakaikan bukan bukan memakai ya. Memakaikan. Kalau labisa memakai. Nah, itu satu objek. Kalau labistu al-hidha'a, saya mengenakan sepatu. Tapi kalau albastu, saya memakaikan. Nah, itu ada dua objek. Ada yang dipakaikan kepadanya, ada sesuatu yang dipakaikan. Baik. Terus al-lama, al-lama mengajarkan. Mengajarkan. Aurasa mewariskan. Mewariskan, bukan mewarisi ya. Mewariskan. Betul kan? Nah, sisi bahasa Indonesia-nya beda apa mewarisi dengan mewariskan? Mewarisi dari atas. Atas ke bawah. Iya, kalau jelas ya mewarisi berarti satu objek. Saya mewarisi harta pusaka. Kan gitu, harta pusaka kan objek kan? Nah. Tapi kalau mewariskan berarti ada orang yang menerima waris, ada nah, sesuatu yang diwariskan. Gitu kan bahasa Indonesia kan? Iya. Nah, saya kira begitu lebih kurang. Kalau tanya, tanyalah pakar bahasa Indonesia ya. Baik, wakiriah dan lain sebagainya. Baik, nah sekarang kita lihat contohnya. Ini contoh sederhana saja. Baik, lihat. Nahwu, contoh. Silakan. Nah, gantian. Nahwu a'tol abu waladahu nukuda. Nah, nukuda. Baik, mana fa'ilnya? Failnya al-abu. Abu. Mana maf'ul pertama? Maf'ul pertama waladun. Walad. Walada. Maf'ul kedua? An-nukud. Nukud. Apa artinya? Bapak itu memberikan anaknya uang. Iya, bapak itu telah memberikan anaknya uang. Nah, untuk mengetahui maf'ul kedua ini bukan maf'ul mutada khabar, gampang. Ya. Kalau dia bersama mubtada khabar berarti dia kalau di apa dibuang fi'il fa'il akan menjadi jumlah ismiyah. Ya. Kita a'ta. A'tal abu yaitu menghasilkan apa? Waladahu nukuda. An-nukuda. An-nukuda. Ini maf'ul pertama, ini maf'ul kedua. Apa katanya? Yang mana kedua maf'ul bukan berasal mubtada khabar. Nah, untuk mencek kebenaran, buang ini. Jadikan jumlah ismiyah mubtada khabar. Baik, bisakah maknanya diterima? Bisa. Anaknya adalah uang. Enggak bisa kan? Nah, berarti fi'il a'ta itu ada dua objek, tapi objeknya bukan berasal mubtada khabar. Nah, dijadikan jumlah ismiyah salah. Hadza khata. Ya, dari sisi makna enggak bisa dipahami itu. Nah, itu untuk membuktikan ya. Terus yas'alul faqirul ghaniya musa'adata. Iya. Perhatikan yas'al ini bukan bertanya, meminta ya. Baik. Meminta. Mana fa'ilnya al-faqir ya? Al-faqir. Maf'ul pertama? Al-ghaniya. Al-ghaniya. Maf'ul kedua? Al-musa'adata. Terjem? Orang fakir itu meminta kepada orang kaya pertolongan. Bantuan ya? Bantuan. Bantuan ya. Al-musa'adah, bantuan. Ya. Jadi orang fakir itu meminta kepada orang kaya bantuan. Pakai kepada ya? Ya terserahlah ke bagaimana bisa bahasa transit yang bagus ya. Antum ya ahli bahasanya. Baik. Nah, ini kalau dibuang fi'il fa'il, yas'al fi'il, fakir fa'il, dibuang itu. Tinggal al-ghaniyul musa'adatu. Bisa enggak al-ghaniyul musa'adatu, jumlah ismiyah? Orang kaya itu adalah bantuan. Enggak pas. Enggak bisa. Maknanya enggak bisa dipahami. Nah, itu maksud apa? Asluhuma laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran. Itulah. Kedua, maf'ul itu, asalnya bukanlah mubtada' khabar. Nah, taib, kita minta kepada pendengar ya. Atau pemirsa untuk melanjutkan ini. Ini untuk latihan kembali yeah. membaca dan menerjemahkan ya, Ustaz. Iya. Yeah. Melanjutkan, dilanjutkan. Iya, yeah. dilanjutkan di Nahu kasatil ummu bintahal jilbabah. Yeah. Baris ketiga dari bawah ya, Ustaz. Iya. Yeah. Baik, betul. Kami persilakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Ini tantangan nih, dua tantangan ya, Ustaz. Membaca yeah. dan berlatih membaca serta menerjemahkan. Ya. Kita lihat nih Ustaz, ada yang berani insyaallah. Iya, insyaallah. Iya, baik sudah masuk silakan. Oh, masyaallah terputus Ustaz. Ya. Alhamdulillah sudah ini ada yang mencoba Ustaz ya. Untuk masuk. Qadarullah terputus. Sekali lagi kami informasikan bagi Anda penelpon di 0218236543 untuk mengecilkan atau mematikan terlebih dahulu televisi atau radionya, dan yang kedua menunggu beberapa saat sampai tersambung dengan studio kami. Baik, kami akan coba angkat penelpon yang berikutnya. Kami persilakan. Iya. Oh, tampaknya ada terjadi feedback. Mohon maaf. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan televisinya dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu, Bapak. Iya. Baik, sudah jelas dari siapa di mana Bapak? Dari Pak Satar di Bandung. Baik, iya. Silakan Bapak untuk berlatih membaca sekaligus menerjemahkan, silakan bisa melihat layar kacanya Bapak. Nahu kasabit. Iya. Kasabitul kasabitul ummu. Kasatil ya, kasatil ummu. Kasatil ummu. Bin Taha dalam bab dila bab apa itu? Bin Taha bin Taha aduh bin Taha jilbaba kasatil ummu bin Taha jilbaba. Ulang kembali. Kasatil ummu bintahal jilbaba. Iya. Apa artinya? Ibu itu? Ibu itu menyuruh anak perempuan. Bukan, bukan menyuruh. Kasa itu, apa tadi kasa? Memakaikan. Sama seperti albasa. Itu sinonimnya. Kasa wa albasa. Gitu. Makanya pakaian Ka'bah dikatakan kiswah. Nah, itu hanya untuk Ka'bah ya, kiswah. Tapi enggak, baju kita bukan dikatakan kiswah. Iya. Yeah. Itu mustalahnya. Jadi seorang ibu menyuruh anaknya memakai. Bukan, bukan menyuruh. kasa itu memakaikan. Memakaikan ya. Iya. Seorang ibu memakaikan anaknya, anak perempuannya jilbab. Jilbab. Jadi ibu itu memakaikan anak perempuannya jilbab. Maf'ul pertamanya mana? Objek pertama, maf'ul pertama? Binta. Maf'ul kedua? Al-jilbab. Jilbab. Iya. Jadi bukan maknanya ibu itu memakai. Enggak. Ibu itu memakaikan. Kalau memakai satu objek. Itu pakai kata labisa. Iya, bukan kasa. Labisa. Labisa itu satu objek. Labisatil ulmul jilbaba. Ibu itu mengenakan jilbab atau memakai jilbab. Kalau kasa atau albasan itu memakaikan. Jadi ada yang dipakaikan, ada yang dipakaikan kepadanya. Baik. Nah, ini dibuang kasatil om tinggal bintuhal jilbabu. Nah, ini kan bukan mutada khabar nih. Yeah. Anak perempuan adalah jilbab. Yeah. Bisa dipahami maknanya. Taib. Terus satu lagi. Yu'alimul mudarisu tulaba tulab. Quran. Yu'alimul mudarisu tulab. Tulaba. Yu'alimul mudarisu tulaba. Iya. Yeah. Al-Quran. Al-Quran. Yu'allimul mudarrisut. Itu alif lam samsiah ya. Yu'allimul. Alif lam qamariyah. Yu'allimul mudarrisut tullabal Qur'ana. Iya. Baik, apa artinya? Jadi guru mengajari para siswa membaca Al-Quran. Iya, guru mengajarkan para siswa Al-Quran. Yang diajarkan adalah para siswa, sesuatu yang diajar adalah Al-Quran. Baik. Nah, maf'ul pertamanya mana? Tulab. Tulab. Maf'ul kedua? Quran. Quran. Makanya semuanya mansub itu. Ya, karena maf'ul bi mansub. Nah, ini tulab. Ini juga yu'allim. Kedua maf'ulnya bukan berasal mutada khabar. Karena kalau dibuang yu'allimul mudaris, tinggal at-tulabul Quranu, enggak bisa dipahami itu. Baik. Ahsanta. Barakallahu fiik. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah dengan belajar insyaallah jadi lebih memahami ya Ustaz. Iya. Dari kami persilakan kembali, berarti masih diberikan kesempatan Ustaz untuk yang selanjutnya. Iya. Silakan sahabat Roja di rumah, baik pemirsa Roja TV maupun pendengar radio Roja, silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Iya. Ummu Abdillah di Solo. Ummu Abdillah, ya. Baik, silakan. Kauli bismillahirrahmanirrahim. Kauli ta'ala wa lam adama asma akulaha. Kauli wa urasana ardo. Baik, yakfi, cukup itu dulu. Ya. Mana wa 'allama adamal asma'a kullaha? Mana maf'ul pertamanya? Adama. Adama, maf'ul kedua? Asma'a. Al-asma'a. Mana fa'ilnya? Domir fa'il huwa. Takdiruhu huwa. Betul. Huwa ini kembali pada ayat sebelumnya. Itu tentang apa? Tentang apa? Cerita tentang Allah menciptakan apa? Ciptaan apa nih? Manusia. Tentang apa? Khalifah fil ardi kan? Itu maksud manusia. Iya. Wa'allama adamal asma'a kullaha. Nah. Jadi dia Allah mengajarkan Adam al-asma'a nama-nama kullaha. Kullaha ini sebagai apa ini? Sebagai taukid. Taukid, Masya Allah. Masih ingat ya? Iya. Taukid maknawi ya? Taukid maknawi. Bukan taukid lafzi. Kalau taukid lafzi itu tikrar lafal. Ya. Lafalnya ulang-ulang. Ini taukid maknawi. Yaitu taukid dengan alfaz mu'ayyana. Lafaznya tertentu. Di antaranya kullah. Taib. Kullaha. Jadi Allah mengajarkan nama-nama semuanya. Baik. Nah ini, kalau dibuang kata alama tinggal Adamul Asma'u, kan enggak bisa Adamul Asma'u. Adam adalah nama-nama. Ya. Baik. Terus. Wa qawlihi. Wa qawlihi ta'ala. Wa qawlihi ta'ala. Wa awrasana al-ardo. Wa awrasana al-ardo. Baik. Kami akan mewariskan bumi. Tanah. Hati-hati. Dan mana maf'ul pertama, mana maf'ul kedua, mana fa'ilnya? Nah itu sebagai apa? Nah, fa'il ya katanya. Fa'il. Terus maf'ul pertamanya? Ardo. Ardo. Maf'ul keduanya? Allah kami. Habislah itu. Kami wariskan. Iya. Aurasana ardo. Nah. Nah. Baik, saya tidak mau jelaskan dulu ya. Kita kasih kesempatan yang lainnya. Allah sana ardo kami wariskan dulu. Iya. Allah sana wariskan kami. Allah sana. Enggak ketemu ya? Mana maf'ul keduanya? Udahnya. Baik, enggak apa-apa. Tadi yang pertama sudah dijawab ya. Alhamdulillah tinggal ayat kedua ini. Kita berikan kesempatan yang lainnya untuk menjawab ini. Iya, tentu siap untuk ditanya selanjutnya. Baik, ahsan barakallahu fik ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada tantangan ya Ustaz ya. Untuk menemukan maf'ul yang kedua. Kalau satu maf'ul udah ketemu tinggal yang kedua. Baik, kami persilakan. Bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk. Oh, qadarullah terputus kembali. Kami berikan kesempatan kembali Anda untuk memutar nomor telepon 021-823-6543. Dan sekali lagi menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan kami di studio. Baik, kami persilakan. Iya, baik, sudah masuk, silakan. Silakan. Baik, kami persilakan sekali lagi kepada Anda yang sudah masuk di line telepon 021-823-6543. Silakan. Iya, bisa Anda kecilkan terlebih dahulu televisinya? Ya. Iya, baik. Silakan. Dari siapa, di mana, Umu? Ya. Iya, baik. Oh, nama. Oh, qadarullah terputus kembali, Ustaz. Masya Allah. Ini hari ini banyak penelpon baru, Ustaz. Yeah. Mungkin kami sampaikan untuk Anda yang ingin ikut berinteraksi secara langsung, belajar secara aktif dengan memutar nomor telepon 021-823-6543. Langkah pertama Anda adalah ketika tersambung mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Kemudian langkah yang kedua, Anda menunggu suara Anda tersambung dengan studio kami. Baik, kami coba berikan kesempatan lagi ya Ustaz. Silakan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa, di mana? Dari Pakistan Ustaz. Pakistan. Ini penelpon lama yang sudah terbiasa. Ini langsung jelas suaranya Ustaz. Betul, sudah tahu trik-triknya. Iya, baik, kami persilakan. Tafadhali ya Om. Nah, yang tadi Ustaz. Wa aurasana al-ardo. Iya. Ah, itu yang ditanya. Wa aurasana al-ardo. Tadi belum tuntas ya. Iya. Yang dicari adalah mana maf'ul keduanya? Maf'ul keduanya al-ardo, Ustaz. Yakin? Yakin? Insyaallah. Tidak mahdhuf. Ingat Al-Qur'an itu banyak sekali ini yang mahdhuf-mahdhuf ini. Baik, kalau itu mana maf'ul pertamanya? Dhamirna, Ustaz. Dhamirna, fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir musafir. Takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa. Pertanyaan selanjutnya, dari mana Om mengetahui na itu maf'ul bukan fa'il? An aurasa. Aurasa fi'il madhi Ustaz itu. Iya, betul fi'il madhi ya. Saya tanya itu dari mana Om tahu bahwa na itu bukan fa'il. Kok bukan maf'ul? Na juga bisa fa'il kan? Huruf yang terakhirnya di fathah Ustaz. Tepat sekali. Inilah na. Na ini dhamir yang berbeda dengan dhamir lain. Ketika dia sebagai fa'il, na juga. ketika maf'ul na juga, ketika jadi mudhaf ilaih na juga. Kalau dhamir lain kan berbeda kan? Ketika seperti dhamir anta, ketika fa'il ta. Darabta kan? Ketika maf'ul bi ka, berubah dia. Objek ka. Jadi cuma itu apa? Maf'ul bi objek ka, maf'ul mudhaf ilaih juga ka ya. Tapi antara fa'il dan maf'ul dia berbeda. Nah, di sini sama. Na juga fa'il na, maf'ul juga na, mudhaf ilaih juga na. Nah, jadi membedakan apa? Kalau dia fa'il tentu sebelumnya itu sukun. Kalau fi'il madhi ya, tentu ini fi'il madhi. Enggak ada na itu masuk pada fi'il. Fi'il apa? Mudhari, kecuali kalau maf'ul bih. Iya. Nah, ini kalau apa? Nah, ini kalau dia fi'il madhi, tentu sebelum na itu sukun. Darasna, katabna, nah, jalasna, aurasna. Nah, itu baru aurasna, kami wariskan. Ini wa aurasana. Kalau dia fathah batin, nah itu maf'ul bih, objek. Betul. Sahih. Baik, jadi wa aurasana al-arda. Apa artinya tadi? Mewariskan kepada kita. Iya, dia Allah mewariskan kepada kita bumi. Nah, bumi itu. Nah. Kalau dibuang aurasa, tinggal maf'ul utamanya na, dijadi apa? Coba jadikan jumlah ismiyah. Nahnul ardu kan? Oh, na'am. Iya, kan kembali pada kalau dia mubtada kan kembali dhamir munfasil. Nahnul ardu, ada enggak makna nahnul ardu? Kami adalah bumi. Kan enggak bisa kan? Nah, ini maksud apa? Yang mana kedua maf'ul itu bukan berasal mubtada khabar. Baik. Terus mau tambah lagi? Iya, Kak. Oh iya, silakan. Naam. Wa qawlihi ta'ala, ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Iya. Ini banyak pertanyaan nanti nih di sini nih. Karena ayatnya panjang ini. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda. Tentu saya fokus dulu kepada fi'il yang disbawahi. Itulah fi'il yang menasabkan dua maf'ul ya. Baik, pertanyaannya. Iya. Mana apa? Ya iblis ma mana'aka? Ma mana'aka an tasjuda. Baik. Ma mana'aka. Mana fa'il daripada mana? Fa'ilnya? Dhamir mustatir, Ustaz. Mustatir, jayid. Takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Kembali ke mana? Ke... Iblis. Oh, nah, iblis. Dia menghalangi kamu. Kamu itu siapa itu? Oh, ma, kembali ke ma, Ustaz. Ah, iya. Kembali kepada ma. Iya, ma mana? Ma itu ma apa itu? Ma istifham, Ustaz. Iya, ma mana'aka? Apa yang menghalangi istifham? Di mana asy-syai? Nah, kembali kepada ma ya. Iya. Ya iblis, ya ma mana'aka? Ma itu istifham, dia sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Ya. Baik, bagus, sahih. Mana maf'ul keduanya? Maf'ul pertama. Antas lima. Ya. Jadi ma manaka masyai'ul ladzi mana'aka. Jadi fa'ilnya mustatir kembali pada ma istifhamiyah. Naam. Iya. Baik, maf'ul lima. Pertamanya? Lima berarti, Pak. Hah? Maf'ulnya lima. Maf'ulnya apa? Lima. Lima? Kok jauh amat ya? Jauh amat itu? Antas juda, Ustaz. Apa? Antas juda. Antas juda. Maf'ul pertamanya? Maf'ul keduanya? Iya, jadi bingung. Bingung? Taib, taib, labas, labas. Kita kasih kesempatan yang lain untuk mikirkan ya. Untuk menjawab ini. Taib. Tadi yang, tadi aurasana sudah bagus. Taib, ahsan, barakallah fiqh ya, Om. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, kita undang sahabat Oja yang lain, Ustaz. Iya, silakan. Baik, mungkin bagi Anda yang menyimak tadi sudah sempat berpikir ya, Ustaz, ya, sehingga insya Allah bisa menjawab. Silakan Anda bisa putar nomor 021-823-6543. Dan tampaknya juga Iwa di studio ini udah gatel mungkin ingin jawab, Ustaz. Tapi kita berikan kesempatan dulu bagi Anda sahabat Oja di rumah. Kami persilahkan. Oh, Masya Allah, terputus. Baik, kita berikan dulu kesempatan beberapa saat, Ustaz. Karena tadi sudah ada yang mencoba menyambung, namun qadarullah terputus ya, sebelum tersambung suaranya dengan di studio. Jadi kami berikan kesempatan lagi, silakan untuk Anda memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, tampaknya sudah tersambung kembali, qadarullah terputus lagi, Ustaz. Baik, hari ini tampaknya banyak penelpon baru, Ustaz, sehingga belum terbiasa dengan konsep interaktif di studio ya. Kami sekali lagi ingatkan, mungkin juga cuaca juga ya barangkali jaringannya. Baik, karena penelpon banyak yang juga berasal dari luar daerah. Betul. Ya, Ustaz, sekarang banyak menggunakan apa, internet ya. Betul. Sehingga ketika cuaca, hujan, belajar pun pakai Zoom sekarang. Banyak kendala sehingga kalau ada gangguan jaringan sehingga terputus ya atau kurang jelas. Baik, kami persilahkan. Ya, sudah tersambung kembali, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Mana-mana ke Ibu. Baik. Mana yang benar nih? Apa? Baik, mau bertanya mana yang benar. Ini diberikan kesempatan dulu untuk membaca untuk dan membaca. Menjawab. Baik, kami persilahkan. Main di kitab, Taib. Baik, kami persilakan operator untuk menampilkan di layar kaca. Ya, baik. Silakan di baris yang terakhir. Umu dari Umu siapa di mana? Ibu Yun dari Padang. Oh, baik. Ibu Yun dari Padang. Baik, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya, Ibu Yun? Iya, sudah dikecilkan masih itu ya? Iya, dikecilkan sedikit lagi. Silakan. Baik, silakan Ibu Yun. Wa qali tala ya qala ya iblisu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalihi ta'ala qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Iya. Nah, fokus kepada fi'il yang menasabkan dua maf'ul, sudah di garis bawah itu. Mana? Baik, pertanyaan adalah tadi sudah dijawab ya, fa'ilnya dhamir satir takdir huwa kembali pada ma. Ma itu istifhamiyah. Baik, mana maf'ul pertamanya? Yani al-kaf. Al-kaf, Masya Allah, sahih. Sahih, kaf. Dhamir nasab. Ya, sahih, dhamir nasab, dhamir muttasil li mahali nasab. Baik, jayid. Terus maf'ul keduanya? Insyaallah antas juda sahih antas juda. Nah, itu apa? Itu namanya masdar muawwal ya. Masdar muawwal. Ya, nanti itu akan kita bahas juga. Jadi maf'ul apa? Maf'ul itu bermacam-macam, ya. Baik, sahih antas juda itu masdar muawwal. Bimakna as-sujud. Ya, sujud. As-sujuda. Jadi kalau mau dikembali kepada masdarnya, ma mana'aka as-sujuda. Ya. As-sujuda, itulah maf'ul keduanya. Sujuda lima khalaqtu biyadayya. Baik. Tasjuda. Nah, sebentar ya. Nah, ini kalau dibuang mana'a ini, apakah bisa dijadikan apa maf'ul pertama dengan maf'ul keduanya menjadi apa? Mubtada khabar. Kalau bisa berarti mana'a ini tidak termasuk yang ini, golong pertama. Berarti masuk golong kedua nanti. Ba. Coba dijadikan ini. Dijadikan apa? Jumlah ismiyah. Bagaimana? Anta as-sujud. Nah, betul. Sahih. Gak bisa anta antasjud. Gak bisa. Karena an itu dia harus terletak antara dua fi'il. Sahih. Ma'anta, kembalikan masdar awal kepada masdarnya. Anta as-sujud. Anta as-sujud. Benar enggak ini kalimatnya? Hah? Benar enggak, bisa enggak ini jumlah ismiyah ini? Anta as-sujudu, bisa? Ini salah. Karena ini masdar. Masdar tidak bisa apa sebagai khabar untuk isim zat. Enggak bisa. Sama seperti anta an-naum, enggak bisa kan? Enggak bisa anta an-naum. Anta an-naum. Enggak bisa anta an-naum. Yang benar apa? Anta sajidun. Itu yang benar pakai isim fa'il. Engkau adalah orang yang sujud. Anta nasa an-naum, anta na'im. Na'im. Iya, itu bahasanya. Enggak bisa pakai masdar. Makanya ini berarti apa? Bukan berasal mutada khabar. Ya. Baik. Jayid. Kemudian tasjuda lima khalaq tu bi yadayya. Tasjuda lima itu fi'il muta'addi atau fi'il lazim ini? Tasjud ini. Tadi sudah katakan ini banyak pertanyaan ini. Halo? Naam. Naam, naam ya Om. Tasjuda lima ini fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Lazim. Lazim. Kenapa lazim? Sujud, bersujud. Ya. Sujud kepada Adam kan? Kenapa? Apa yang menghalangi engkau sujud kepada Adam? Kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Bukankah ada objeknya? Sujud kepada Adam? Iya kan? Ma itu kan Adam situ maksudnya. Betul. Ini kembali dulu, fokus dulu tasjudnya ini. Fi'il muta'addi atau fi'il lazim ini? Halo? Sujud, ya. Ah. Sujud kepada Adam. Ah, kalau kita ingin mengetahui, jangan lihat terjemahan. Kalau bahasa kita, memang ada objeknya kan? Iya. Nah, apa kaedahnya kalau untuk apa? Membedakan antara fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Nah, fi'il lazim itu fi'il yang tidak ada objek satu, atau dia ada objek tapi tidak langsung kepada objek, tapi karena ada perantara oleh huruf jar. Nah, ini maksudnya. Ini ada huruf jar kan? Li kan? Iya, iya. Maka digolongkan fi'il lazim. Kadang enggak bisa antas ma mana'aka antas juda ma khalaqtu, enggak bisa. Nah, sajadali usjud lillah kan, bukan usjudillah. Iya. Nah, itu bahasanya. Jadi ada fiil yang dia kepada objek tidak bisa langsung pada objek, tapi dengan huruf jar. Maka dia pakai istilah apa? Termasuk fiil lazim, atau pakai istilah yang ketiga, al fi'lul muta'addi bi harfi jar. Dia fiil muta'addi tapi dengan huruf jar. Iya. Jadi termasuk golongkan fiil lazim. Nah, antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Pertama, ma ini bermakna Adam. Betul kan? Iya. Mungkin sedikit. Kok Adam ma ini untuk berakal atau enggak berakal? Nah, ini itulah bahasa ya. Bahasa ma, hukum asalnya adalah untuk yang tidak berakal. Tidak berakal. Man itu yang berakal. Terkadang man digunakan untuk yang tidak berakal, ma terkadang digunakan untuk yang berakal. Nah, itu terkadang. Nah, apa contoh sebelum kita masuk pada ayat ini? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Saya kira hafal, antum hafal hadis ayat ini kan? Oh ya. Bom? Iya. Ikhwan yang ada di sini hafal ayat ini. Fankihu tangkihu ma tobalakum minan nisa. Nisa'i masna wa sulat. Oh ya, jangan lanjutkan itu. Taib. Ini ma kan? Siapa ma ini? An-nisa. Wanita kan? Nah, ya. maka nikahilah wanita yang baik untukmu dari di antara wanita-wanita lain, di antara wanita-wanita. Nah, mainnya apa? Berarti apa? Mainnya sini apa? Manusia, wanita, berakal. Kenapa enggak pakai man? Itulah bahasa Al-Quran. Maka saya katakan, terkadang ma digunakan untuk yang berakal, man terkadang digunakan untuk yang tidak berakal. Nah, ada ayatnya? Kalau ini jelas, ya kan? Untuk yang berakal, ini wanita kan? Demikian juga di sini, lima khalaq tu biyadaya, ma itu adalah, tidak ada khilaf ulama, itu Adam AS. Terus, yang tidak berakal, yang man gunakan yang berakal apa? Nah, minhum man yamshi alal arba. Man yamshi, perhatikan, minhum man yamshi. Man yamshi alal arba. Alal arba. Man ini kan berakal kan? Harusnya kan? Alal arba. Ada enggak orang yang berjalan di atas kaki? Kan enggak ada kan? Nah, itu menjelaskan ada di antara Allah cipta ada di antara yang berjalan di atas pakai apa? Empat kaki. Berarti man ini bukan berakal. Ini hewan. Ya. Yeah. Perhatikan itu. Nah, itu bahasa Al-Quran. Subhanallah. Nah, kembali tadi ini. Lima khalaqtu. Apa, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam? Yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini, yada ini musanna kan? Betul? Iya. Yeah. Kedua tangan atau dengan tanganku atau kedua tanganku? Kedua tanganku. Dari mana tahu di musanna itu dua? Ya, daya, ya, ya bertasydid. Ah, ya bertasydid, sahih. Ya bertasydid. Kalau tangan, kalau satu, yadi kan? Biyadi. Yadi. Nah, ya pertama ya apa itu? Tasydid kan? Biya, sebentar. Biyadai. Gini kan? Biyadaya. Ya pertama, ya apa itu? Ada dua ini. Ya pertama, ya apa? Ya kedua, ya apa? Ya, ya musanna. Oh, jahit, ya musanna. Kenapa pakai ya? Ya dani, ya daini. Betul, ya dani, ya daini. Kenapa pakai ya di situ? Ada huruf jar. Makulum bih. Oh, enggak. Enggak, majrur. Majrur, ada ba huruf jar. Hati-hati. Asalnya apa? Hah? Asalnya? Biadaiya. Baik, sebentar ini. Ini kurang ianya. Iya. Biadaiya, asalnya adalah, kalau yadun, yadun kan? Musananya apa? Yadani. Yadani. Yadani, terus... Kalau dia untuk mansub pada majrur, yadai. Dan yadaini. Yadaini, sahih, yadaini, Masya Allah. Nah, ini kita ambil nih, yang pakai ya. Kenapa pakai ada ba masuk? Ba ada ba kan? Ba, huruf jar. Yadaini, kedua tangan. Kemudian cara bikin idhafah bagaimana? Buang huruf nun kan? Kalau musanna atau zaman sekitar saling dibuang nunnya. Nah, kemudian setelah itu masukkan ya mutakallim, ya mutakallim bersukun. Apa yang terjadi setelah masuk ya mutakallim? Bertemu dua sukun. Iya kan? Dilebur, diidghamkan. Kalau baca tajwid kan idghamkan. Nah, masuk pada ya apa? Diidghamkan. Nah, makanya ketika idgham maka ditasdidkan. Tanda ya-nya dua, maka kemudian difathahkan. Ya, mesti fathah, enggak bisa enggak fathah karena dua sukun kan? Baik. Makanya dia biyadaya. Nah, baik. Maka Allah katakan, apa yang menyebab wahai iblis apa menyebabkan kamu enggan menghalangi apa? Untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan itu Adam alaihi salam dengan kedua tanganku. Baik. Paham ya? Paham. Baik, masyaallah. Ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah ini Ibu Nur di Padang nih saya. Iya, Padang ya. Tampaknya sangat menguasai materi saya. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin sudah banyak mengikutin ya. Sudah cukup bagus ya. Baik. Tapi mungkin sampai di sini sudah selesai. Setengah 10 ya. Ya lebih. Baik, mudah-mudahan kajian malam ini ada manfaatnya. Dan ana minta kepada antum untuk merojaah, lagi-lagi merojaah, kemudian coba dibaca di apa selanjutnya. Nah, dibaca selanjutnya untuk memudahkan pembahasan pada pekan datang insyaallah taala. Demikian saya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.